Pernahkah kau pikirkan bahwa para pejuang tidak mewariskan tanah air agar kau menjadi bangsa yang lemah? Berhenti mencaci, mulai memperbaiki. Berhenti mengutuk, mulai memberi hati. Ibu Pertiwi menangis we'll be right back.